Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatil kiram, talabatul ilm, azani wa azzakumullah jami'a. Walhamdulillah nahmadullah ta'ala ala asma'ihi wa sifatihi al-husna wal-uliya wa ni'amihi al-kathiratil bahirah alayna wa kadhalika nusalli wa nusallim ala al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففي هذه الفرصة الليلة المباركة سنأخذ درسنا ونوصل الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو Al-Qurashi Al-Amiri Al-Qurashi Al-Amiri Abul Qasim Al-Madani Abul Qasim Al-Madani Thiqatun قال حدثنا إبراهيم ابن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بارك الله فيكم. Cicitnya ya, jadi cicitnya Abdurrahman bin Auf barakallahu fik. Naam. Kakeknya beliau adalah anaknya Abdurrahman bin Auf. Nah, ayahnya adalah cucunya. Al-Qurashi Az-Zuhri, Al-Qurashi Az-Zuhri. Abu Ishaq Al-Madani Thiqatun Abu Ishaq Al-Madani Thiqatun Tayyib Hujjatun Tukullima fihi bila qadihin Hujjatun Dia adalah hujjah. Tukul lima fihi bila qadihin. Dia dibicarakan dalam artian barakallahu fikum. Ada sedikit tuhma padanya. Tapi itu semua tidak berlandaskan dalil yang kuat. Nah. An Salih. Salih ibnu Kaisan. Salih ibnu Kaisan. Al-Madani Ad-Dawsi. Abu Muhammad. Au Abul Harith. Thiqatun sabtun faqih. Thiqatun sabtun faqihun. An Ibnu Shihab. Dari Ibnu Shihab. Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad Ibnu Muslim. Bin Ubaidillah. Bin Abdillah. Bin Shihab. Nah, tayyib. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Al-Qurashi. Az-Zuhri. Nah. Tapi enggak ada hubungannya kan Bapak Quraisy Shihab ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Abu Bakar Al-Madani. Abu Bakar Al-Madani. Tayyib Al-Faqih Al-Hafiq. Al-Faqih Al-Hafiq. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Nah. Disepakati atas kemuliaan beliau dan kekokohan hafalan beliau. Nah, jadi beliau mengumpulkan barakallahu fikum dua keutamaan. Yang pertama keutamaan ilmu, yang kedua keutamaan nasab. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nasabnya nasab yang bagus dari suku Quraisy, bertambah tinggi keutamaan beliau dengan ilmu yang juga barakallahu fikum, na'am, enggak nanggung-nanggung ya. Muttafaqun. Biasanya orang itu masih sehebat-hebatnya masih ada pihak yang barakallahu fikum tidak menganggapnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Az-Zuhri ini semuanya mengakui ya akan kehebatan barakallahu fikum ilmu beliau dan juga kemuliaan nasab beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala akhbarani Yahya ibn Sa'id ibn al-As. Barakallahu fikum. Tayyib. Yahya ibn Sa'id ibn al-As. Abu Ayyub al-Qurashi. Al-Umawi. Al-Madani Thiqatun. Tayyib. Anna Sa'id ibn al-As akhbarahu. Ayahnya sendiri. Ya. Bahwa Sa'id ibn al-As, yaitu ayahku, pernah bercerita kepadaku. Naam. Barakallahu fikum. Sa'id ibnul As ibni Abi barakallahu fikum. Tayyib. Sa'id. Bin Al-As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi Abu Utsman lahur ru'yah, dia ini memiliki ru'yah, artinya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira fi sahaba, dan juga ada yang menyebutkan dia masuk dalam tabaqatnya para sahabat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam walista'id tis'us sinin. Ketika Nabi meninggal, saat itu Sa'id bin Al-As umurnya masih 9 tahun. Nah, jadi ketika dia melihat Nabi, itu masih sangat muda. Ista'malahu Utsmanu 'alal Kufah. Dia bisa bercerita di sini tentang Utsman karena dia sangat dekat dengan Utsman bin Affan, ya. Utsman mengangkat dia untuk menjadi Amir Kufah, ya, gubernur kota Kufah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wasta'malahu Muawiyatu 'alal Madinah. Ketika Muawiyah yang menjabat sebagai barakallahu fikum penguasa tertinggi, tetap dipakai, ya, Sa'id bin Al-As ini untuk menjadi Amir kota Madinah, gubernur kota Madinah. Naam. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, likulli qaumin karimun. Likulli qaumin karimun. Setiap kaum itu memiliki orang-orang terhormat di kalangan mereka. Wa karimuna Sa'idun. Wa karimuna Sa'idun. Nah, dan orang mulia di tengah-tengah keluarga kami adalah Sa'id. Nah, ya. Jadi masih satu lingkaran keluarga ini antara Utsman, Sa'id bin Al-As, barakallahu fikum, Muawiyah, na'am, tayyib. Sa'id bercerita kepada putranya Yahya. Anna Utsmana wa Aisyata haddatsahu. Bahwa sahabat Utsman bin Affan dan istri Nabi Aisyah, keduanya pernah bercerita. Jadi kisah ini diperoleh oleh Sa'id bin Al-As dari dua orang yang memang barakallahu fikum yang mengalami kisah ini. Ya, Utsman cerita kepada Sa'id, Aisyah juga cerita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sahabat Utsman ibn Affan, laqab beliau adalah Dzu Nuraini. Ya, Dzu An-Nuraini. Nah, pemilik dua cahaya. Karena ya, dia menikahi dua orang putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekaligus, ya, kalau sekaligus enggak boleh, ya. Antum nikahi kakak beradik enggak boleh sekaligus. Nah, pernikahannya dijeda oleh kematian. Jadi yang pertama beliau menikahi Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal kemudian baru menikahi saudarinya Ummu Kulthum. Barakallahu fikum. Naam. Utsman ini juga punya hubungan sama Rasul. Dia adalah ibnu binti ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman ini adalah putra dari putri bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Bibinya Rasul punya anak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Berarti sepupuan sama Rasul. Nah, Utsman ini anak sepupunya. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Nama ibunya Utsman adalah Arwa. Arwa bintu Quraiz, ya. Arwa bintu Quraiz. Itu nama uminya Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Arwa bintu Quraiz, barakallahu fikum. Nah, itu nama uminya. Adapun nama uminya si Arwa yang dia adalah bibinya Rasul, ya, wa ismu ummiha, adapun nama dari ibunya si Arwa adalah Al-Baydha bintu Abdul Muthalib. Nah, Al-Baydha bintu Abdul Muthalib. Nah, ya, si putih. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga Utsman ini adalah anak sepupunya. Nah, kalau di kita ya seperti cucu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Anaknya sepupu kita. Barakallahu fikum. Anaknya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau barakallahu fikum termasuk awalu man hajara ilal habasyah bi ahliha, orang yang pertama kali hijrah barakallahu fikum ke negeri Habasyah bersama istrinya, termasuk yang mengawali atau babat alas, ya. Nah, tentu itu sebuah perjuangan dan keutamaan tersendiri. Nah, wa kana min ajmalin nas, dan beliau termasuk orang yang ya paling ganteng di masa itu, jajaran laki-laki Quraisy. Orang-orang Quraisy kan ganteng-ganteng, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi yang paling ganteng di kalangan mereka adalah barakallahu fikum Utsman ibn Affan. Nah, barakallahu fikum, ya. Rasul saja sampai menikahkannya dengan dua orang putrinya, enggak mau lepas status mantunya itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, meninggal putri yang satu, nikahi lagi putri yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian barakallahu fikum buyi alahu bil khilafah ba'da dafni Umar bi thalathati ayyam. Buyi'alahu bil khilafah ba'da dafni Umar bi thalathati ayyam. Beliau dibaiat menjadi khalifah setelah dikuburkan Umar, ya, 3 hari setelahnya. Barakallahu fikum. Naam. Pada bulan Muharram, fil Muharram, pada tahun 24 Hijriah. Nah, 24 Hijriah. Kutila syahidan, dan beliau terbunuh menjadi seorang yang syahid, barakallahu fikum. Semasa hidupnya memang sempat diisyaratkan sama Rasul kalau Utsman ini akan terbunuh. Ya, ketika beliau berada di Gunung Uhud, ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergoncang. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka Rasul mengatakan, "Utsbut ya Uhud." Tenang, Uhud, tenang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq, dan dua orang yang syahid. Nah. Paham, ya? Yang dimaksud dengan nabi adalah beliau, yang dimaksud dengan siddiq adalah Abu Bakar, yang syahid di sini adalah Umar dan Utsman. Barakallahu fikum. Tayyib. Ba'dal asri, beliau terbunuh setelah waktu asar, min yaumil jum'ah, tepat pada hari Jumat, itu waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Tayyib, wasata ayami tashriq, ditambah lagi di pertengahan hari-hari tashriq. Insyaallah. Ya, Allah memilikan beliau waktu wafat yang sangat barakallahu fikum mulia. Nah, meninggalnya di pertengahan hari tasyrik, di hari Jumat setelah waktu asar. Barakallahu fikum. Nah, pada tahun 35 Hijriah. Pada tahun 35 Hijriah. Tayyib, dufina lailatas sabti bainal maghrib wal isya. Beliau dibunuh, dikuburkan, ya, dikebumikan pada malam Sabtunya. Barakallahu fikum. Naam. Antara maghrib dan isya. Baik. Barakallahu fikum. Adapun sebab barakallahu fikum terbunuhnya Utsman, ya. Dan sebenarnya masalahnya cukup complicated barakallahu fikum, cukup ruwet dan rumit, ya. Nah. Jadi sebelumnya itu sudah banyak masalah-masalah yang menumpuk, yang intinya Utsman bin Affan ini dianggap enggak becus ngatur negara. Nah, ya, dianggap isunya adalah KKN. Nah, ya. Barakallahu fikum. Korupsi, kolusi, nepotisme. Terutama isu nepotisme. Ya. Dia lebih banyak menunjuk barakallahu fikum para amir, gubernur-gubernur dan orang-orang yang punya jabatan penting itu dari kalangan keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Itu semua adalah barakallahu fikum sebuah isu yang dihembuskan, ya, oleh pihak-pihak yang memang barakallahu fikum berniat buruk. Nah, padahal barakallahu fikum itu semua adalah kebohongan. Tayyib. Artinya sudah banyak simpang siur tentang Utsman bin Affan. Nah, yang menjadi barakallahu fikum pemicu terakhir adalah ketika orang-orang Mesir, ini kebanyakan orang-orang Khawarij. Nah, sebelumnya yang ditunjuk oleh Utsman untuk menjadi Amir Mesir adalah Amr ibn al-As. Orang Mesir ini ketika Amr bin As yang menjabat enggak berkutik, ya, karena Amr orangnya tegas. Barakallahu fikum. Nah, ya, enggak bisa ngapa-ngapain mereka, enggak berani. Akhirnya cari-cari alasan, ngadu kepada Utsman, gantilah kalau bisa diganti, ya. Amir kami jangan Amr bin As. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ya, karena Utsman barakallahu fikum tidak ingin konflik berkepanjangan di Mesir, maka Amr ditarik, ya, digantikan barakallahu fikum dengan seorang amir yang bernama Abdullah bin Abi Syarah. Nah, tayyib. Ya. Pengennya seorang amir yang lebih lunak barakallahu fikum. Nah, tapi sama orang-orang Khawarij diadu domba antara barakallahu fikum Abdullah bin Abi Syarah dengan Amr ibn al-As. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dua orang ini, ya, perang kata-kata, ya. Nah, ucapan yang saling menjelekkan itu terlihat sekali antara keduanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Setelah barakallahu fikum Abdullah bin Abi Salah barakallahu fikum menjabat di sana, ya, sama saja mereka cari-cari alasan yang berusaha untuk membuat si Abdullah bin Abi Sarah ini juga dimutasi. Ya, lapor lagi kepada Utsman. Nah, enggak pengen Amir kayak gitu, jelek orangnya. Nah, barakallahu fikum. Terus kalian pengennya siapa? Kemarin Amr bin As kalian enggak setuju, tak ganti sama Abdullah bin Abi Sarah. Ini sekarang minta ganti lagi. Akhirnya kata Utsman, kalian pengennya siapa? Wis, biar seneng. Nah, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, mereka minta Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, putranya Abu Bakar. Ya sudah, kami minta Muhammad aja, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kami senang sama orang itu. Ya sudah, kata Utsman, itu yang saya angkat jadi amir kalian. Bikinlah surat keputusan, ya, kalau si Abdullah bin Abi Sarah dimutasi, digantikan oleh Muhammad bin Abi Bakar. Barakallahu fikum. Nah, Muhammad ikut juga di situ. Antum bawa ini, serahkan surat ini kepada Abdullah bin Abi Sarah. Kalau dia dipindah tugas, yang menggantikan adalah kamu. Dibawa. Ketika mereka dalam perjalanan, ya, mereka berpapasan barakallahu fikum dengan seorang, ya, budak yang membawa sebuah gurungan surat dan terlihat mencurigakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari gerak-geriknya ini aneh. Akhirnya sama rombongan ini dicegat. Ya, barakallahu fikum, dicegat. Kemudian ditanyai, nah, kenapa kamu buru-buru seperti itu? Kok tingkah lakumu aneh? Nah, ya kelihatan ketakutan budaknya ini. Saya disuruh mengirimkan surat, katanya dari Utsman bin Affan, diberikan kepada Abdullah bin Abi Sarah. Kaget mereka. Ah, ini mencurigakan. Ada apa ini? Barusan kita ke sana kok enggak ada omongan. Akhirnya mereka masa. Mana suratnya? Oh, enggak bisa. Ini amanah enggak bisa. Nah. Akhirnya mereka tetap masa. Ya. Kalau enggak. Oh ya. Nah, kamu mati nanti kalau enggak dikasihkan. Akhirnya takut budak tadi dikasihkan suratnya. Barakallah. Dan ketika mereka buka itu mereka kaget. Isinya adalah sebuah propaganda, ya. Surat ini buat antum Abdullah, nanti kalau sampai Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq dengan rombongan, ya. Kamu habisi mereka semua. Ya. Surat yang mereka bawa itu tidak berlaku. Ya, kaget mereka mengira Utsman. Wah, ini benar-benar sebuah pengkhianatan bagi mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu ada jelas stempel cincinnya Utsman. Nah, ini dari Utsman jelas ini. Barakallahu. Akhirnya mereka balik lagi ke sana. Wah, sudah yang lain menggalang massa yang dari Mesir, yang dari Kufah, ya, yang dari Basra, yang memang pusat-pusatnya orang Khawarij, yang memang enggak suka sama Utsman. Ayo, ternyata Utsman kayak gini kelakuannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya mereka balik ke sana, mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Itulah yang menjadi juga pemicu kenapa anaknya Abu Bakar As-Siddiq ikut di situ. Karena dia merasa apa? Sakit hati. Ya, saya di sana cuma ingin ditumbalkan. Nah, padahal itu semua adalah konspirasi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang dikesankan saat itu barakallahu fikum putranya Abu Bakar ikut, ya. Padahal barakallahu fikum memang sempat ikut, kemudian dinasihati oleh sebagian para sahabat yang lain barakallahu fikum, akhirnya Muhammad enggak jadi melanjutkan. Nah, yang lain terus mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Nah, mereka minta kejelasan. Ini maksud antum apa, Utsman? Iya. Nah, maksudnya apa? Utsman mengatakan, "Wallahi itu bukan ana yang tulis. Tapi ini stempelnya stempel antum." Nah. Wallahi bukan ana. Barakallahu fikum. Ada dua option. Ya, yang pertama kata beliau, biarkan kami mengusut kasus ini. Ya, kami akan cari siapa pelakunya. Nah. Yang kedua, kalian terima ucapan saya dan percaya. Enggak diterima sama mereka. As, enggak percaya lagi sama antum Utsman. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, kata disinyalir-sinyalir, barakallahu fikum. Nah, Utsman ini punya seorang juru tulis, Marwan bin Hakam. Ya, nah, dialah yang menjadi juru tulis. Dia yang juga barakallahu fikum, tahu di mana stempel itu berada. Ya, jadi ada yang mencurigai itu adalah perbuatannya Marwan bin Hakam. Walaupun juga barakallahu fikum tidak bisa dipastikan. Karena ini sebuah konspirasi, ya. Bisa jadi ada orang-orang yang memang ingin mengkambing hindamkan Marwan bin Al-Hakam. Tapi al-muhim setelah kasus ini Marwan naik jadi penguasa. Paham ya? Nah, setelah kasus-kasus ini dia yang naik. Iya. Barakallahu fikum maksudnya setelah masa-masa berikutnya, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Masih ada nanti Ali, ya, masih ada nanti Hasan, setelah itu barakallahu fikum nanti ada Muawiyah, ya, setelah itu barakallahu fikum Yazid, ya, setelah itu nanti baru ujung-ujungnya nanti Marwan bin Hakam naik barakallahu fikum. Nah, al-muhim, jadi memang salah disebutkan ahli sejarah barakallahu fikum termasuk kelalaiannya sahabat Utsman, beliau tidak begitu menjaga ketat stempel cincinnya itu. Jadi beliau hanya taruh di sorokan gitu saja. Ya, karena beliau orangnya polos, ya kan? Nah, berhusnuzon semua kepada semua pihak. Enggak ada yang ikan berkhianat, enggak ada yang macam-macam. Santai aja. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jahat untuk mengadu domba. Nah, sampai akhirnya beliau terbunuh, ya. Akhirnya setelah itu tambah ruwet, ya kan? Nah, ada yang menuntut barakallahu fikum keadilan, harus dicari siapa pembunuhnya. Ada yang barakallahu fikum mengatakan nanti. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa perang Jamal, perang Siffin, barakallahu fikum dan seterusnya. Nah, yang juga menjadi tanda tanya, kenapa beliau ya tidak mau mundur, tidak mau barakallahu fikum mencabut jabatannya. Padahal cuma itu tuntutan mereka. Sudahlah Utsman, inti turun. Ya, inti dimakzulkan, ganti yang lain. Entah nanti Ali, entah itu Talha, entah itu Zubair, itu permintaan mereka. Itu kan semua sahabat-sahabat Rasul. Orang baik semua gantinya inti, ganti aja inti. Nah, barakallahu fikum. Utsman ngotot enggak mau. Saya tidak mau melepas jabatan yang sudah diamanahkan kepada saya. Ya, oleh barakallahu fikum orang-orang yang terhormat, orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Nah, itu sikap beliau ya. Karena khawatirnya nanti kalau ini diiyakan itu akan dijadikan barakallahu fikum tayyib sebuah apa ya? Sebuah pencetus ya. Nanti pihak-pihak berikutnya yang enggak suka sama penguasa tinggal demo, dimakzulkan terus menerus. Dia enggak, beliau enggak mau menjadi barakallahu fikum pencetus dalam hal itu. Sehingga beliau tetap ngotot. Ya paling pol saya mati. Nah, itu kata beliau. Ya. Nah, lebih baik saya mati daripada saya akan menjadi apa? Contoh bagi kaum berikutnya untuk memakzulkan ya kekuasaan yang sah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga beliau ngotot. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan tindakan barakallahu fikum pemblokiran itu semakin lama semakin ketat ya. Mulai dari air minum beliau enggak dikasih. Beliau mengatakan, ya, nah betapa tega kalian. Padahal yang kalian enggak kasih air minum itulah dahulu orang yang membeli sumur itu untuk kaum muslimin mereka minum. Nah, barakallahu fikum ya. Ketika tangan beliau ditebas barakallahu fikum. Nah, tangan ini adalah yang dahulu kala diwakilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbaiat barakallahu fikum. Nah, sampai akhirnya beliau terbunuh barakallahu fikum. Nah, radhiyallahu an. Tayyib, itu sahabat Utsman bin Affan barakallahu fikum. Nah, di sini beliau bercerita, kata beliau, anna Abu Bakr ista'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'. Bahwa sahabat Abu Bakar pernah minta izin kepada Rasul untuk masuk dan saat itu Rasul sedang berbaring di atas kasur ya. Ala firasyi Aisyah. Ala firasyi Aisyata. Nah, sebuah ya kasur atau karpet ya miliknya Aisyah. Nah, artinya di situ beliau sedang di rumahnya Aisyah, jatahnya Aisyah. Labisan mirta Aisyah. Dan saat itu beliau lagi mengenakan mirta Aisyah. Nah, al-mirtu barakallahu fikum huwa kisaun min sufin. Dia adalah kain yang terbuat dari suf, ya, wol. Nah, kala Ibnul A'rabi. Kala Ibnul A'rabi. Wabnu Zaidin. Huwal Izar. Ya, huwal Izar. Nah, maksudnya adalah kain sarung miliknya Aisyah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Rasul lagi bersama Aisyah. Barakallahu fikum di pembaringannya. Abu Bakar minta izin masuk. Fa'adzina li Abi Bakrin wahwa kadzalik. Rasul mengizinkan Abu Bakar untuk masuk dalam kondisi seperti itu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kondisi seperti itu. Faqada ilaihi hajatahu tsumma sarafa. Kemudian Abu Bakar pun menyelesaikan kebutuhannya, setelah itu beliau izin untuk undur diri. Nah, Rasul masih kondisi bersama Aisyah di atas pembaringannya. Barakallahu fikum. Thumma sta'zana Umar radhiyallahu anhu fa'adina lahu wa huwa kadzalik. Faqada ilaihi hajatahu tsumma sarafa. Kemudian juga setelah itu masuk ya Umar, nah minta izin untuk bertemu, kemudian Rasul izinkan, Umar pun selesai ya menyatakan apa menyampaikan kebutuhannya, kemudian beliau undur diri. Nah, Rasul masih posisi santai ya bersama Aisyah di atas pembaringannya. Wa qala Utsman, setelah itu Utsman bercerita, "Tsumma sta'zantu 'alaihi." Setelah itu aku masuk minta izin kepada Rasul untuk berjumpa. Fajalasa. Rasul pun merubah posenya. Langsung pose serius. Ya, tadinya pose santai. Abu Bakar masuk santai, Umar masuk santai, giliran Utsman yang masuk, beliau langsung posisinya serius. Nah, barakallahu fikum. Wa qala li Aisyata, dan Rasul berkata kepada Aisyah, ijma'i ilaiki thiyabaki. Aisyah, baju-bajunya dikumpulin semua. Nah, sembunyikan, jangan dilihat sama Utsman. Nah, ya, barakallahu fikum. Kumpulkan, semua disembunyikan. Baik. Qala faqadaitu ilaihi hajati thumma saraftu. Setelah itu Utsman mengatakan, aku pun selesai menyampaikan kebutuhanku, setelah itu undur diri. Pamit. Nah, qala faqalat Aisyatu. Melihat sikap Rasul yang berbeda, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lam araka fazi'ta li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kama fazi'ta li Utsman. Rasul, mengapa aku tidak melihat engkau fazi'ta? Barakallahu fikum. Nah, ai ihtamamta. Ya. Kenapa aku tidak melihat Anda serius ketika menghadapi Abu Bakar dan Utsman? Anda kok enggak serius? Ya, Anda santai saja ketika yang masuk Abu Bakar dan Umar. Nah, Anda enggak serius. Posenya santai. Nah, sebagaimana Anda serius ketika berhadapan dengan Utsman? Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Utsmana rajulun hayyun. Rasul mengatakan Utsman ini adalah seorang yang pemalu. Wa inni khashitu in adzintu lahu wa ana ala tilkal hal alla yubligha ilayya fi hajatih. Nah, dan kata Rasul, saya khawatir ya, kalau saya izinkan dia masuk masih dalam kondisi seperti tadi, baju berserakan, dalam kondisi Rasul masih santai gitu ya, barakallahu fikum. Naam. Dia enggak akan sanggup ngomong. Ya, karena kondisi seperti itu kan canggung ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya, enggak enaklah mau ngomong sesuatu kondisinya enggak pas ini. Nah, maka Rasul mengatakan, saya enggak mau itu terjadi, sehingga Utsman mengundurkan hajahnya hanya gara-gara kondisi seperti itu. Makanya ketika Utsman izin memasuk, Rasul merubah posisi ya. Nah, mungkin yang tadinya kasur berantakan dirapikan, pakaian yang berserakan di mana-mana dirapikan, nah, biar kayak formal gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik, biar Utsman tidak menunda masuk dan hajahnya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, bahkan disebutkan barakallahu fikum pada saat Abu Bakar dan Umar menghadap, itu Rasul barakallahu fikum, ya, paha beliau tersingkap ya, terbuka. Nah, atau betisnya. Itu Abu Bakar masuk, Umar masuk, beliau dibiarin aja, enggak ditutup. Terbuka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi giliran Utsman yang masuk, dirapikan sama beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan juga dalam riwayat yang lain, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikatu. Tidakkah pantas aku merasa malu dari seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, barakallahu fikum, yang pertama adalah fadlul haya, keutamaan sifat pemalu, ya. Nah, tayyib. Dengan sifat itu seseorang akan dihormati, seseorang barakallahu fikum na'am akan dihargai, ya. Nah, ya. Tayyib. Terbukti Rasul ketika menghadapi Utsman, beliau ya menggunakan pose yang lebih serius. Nah, karena menghargai Utsman sebagai orang yang punya karakter pemalu. Di dalamnya juga ada faedah bagi kita untuk barakallahu fikum muamalatu as-shadiq wal ikhwah barakallahu fikum bihasabi tayyib arikatihim, ya. Kita dalam bermuamalah dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara, kita sesuaikan dengan karakternya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dia karakternya orang yang pemalu ya atau serius, barakallahu fikum na'am. Maka kita juga harus menjaga sikap ya. Barakallahu fikum na'am. Misal orangnya pendiam, antum bergaul dengannya cuawaan, ya, ngajak berguyon, canda sini, canda situ, ya enggak masuk. Barakallahu fikum. Nah, berbeda ketika kita bergaul dengan teman yang barakallahu fikum, ya, lebih cair, ya, lebih barakallahu fikum, senang berguyon dan bercanda, maka kita bisa menyesuaikan diri. Di sini Rasul mengajarkan kita adab tersebut. Nah, beliau menyikapi sahabatnya dalam bergaul berbeda. Faedah berikutnya adalah Fadlul Utsman. Ya, di dalamnya ada keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Ya, sampai malaikat pun sungkan dan segan kepada beliau. Barakallahu fikum. Ya. Orang yang pemalu itu akan disegani, ya, disungkani oleh malaikat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuballigha ashabahu. Ayyuballigha ashabahu ilaihi. Atau ayyuballigha ashabuhu ilaihi hajatahum. Nah. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sahabat-sahabat itu bisa menyampaikan kebutuhan mereka kepada Rasul. Nah, ya. Jadi Rasul di antara karakternya tidak mau menunda kebutuhan seseorang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tahu nih ada 3 orang yang hendak masuk dalam kondisi kan Rasul seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Lagi sama istrinya. Tapi Rasul tahu ini kebutuhan yang mendesak. Barakallahu fikum. Nah, maka beliau mau tidak mau mengalahkan egonya, barakallahu fikum, mendengarkan kebutuhan masing-masing sahabatnya, kemudian memberikan solusi dan penyelesaian tentangnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kalau kita ya mungkin sudah enggak terima itu ya, barakallahu fikum. Nanti lain kali ya, ini lagi ada urusan ini sama istri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi Rasul tahu karena urusan mereka penting, akhirnya diterima sama beliau. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil adalah annal haya min sifatil malaikah. Annal haya min sifatil malaikah. Bahwa barakallahu fikum, rasa malu adalah termasuk sifatnya malaikat. Nah, jadi sifat malu adalah sifat terhormat, sifat yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.